isi Quran kalau sudah ada statement, jangan diragukan statement itu, kandungannya pasti jadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yaitu orang yang setelah menyatakan dirinya beriman pada Allah yang tak nampak dalam pandangannya, ghaib, maka dia buktikan dengan menyempurnakan salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, saya percepat dulu. Kalau salatnya benar ditunaikan oleh Quran, langsung turun statement Allah. Perhatikan kalimatnya. Kata Quran, orang ini akan dimudahkan segala urusan hidupnya, dilancarkan rezekinya tiada bertepi. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 dan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan persamaannya ya, kita buat persamaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, siapapun yang meningkatkan takwanya kepada Allah, persamaannya, yaj'al lahu makhraja, setiap dia punya kesulitan dalam hidupnya, Allah akan urai segala kesulitannya. Kesulitan di rumah tangga, di kantor, pekerjaan sosial, macam-macam. Ini pun mohon maaf nih, yang kelihatan wajahnya tenang-tenang, belum tentu gak punya masalah itu ya. Sebelum turun ke masjid mungkin ada pekerjaan yang masih dipikirkan sampai sekarang, bisa jadi. Lihat persamaan Qur'annya. Kata Qur'an, wa may yattaqillaha, anda tingkatkan takwa, persoalan pelan-pelan oleh Allah diurai. Terurai itu, insyaAllah. Jadi ini ada isyarat di Qur'an, kalau anda punya masalah, tidak selesai dengan ikhtiar kita, dengan ilmu tidak selesai, ya, dengan materi enggak beres-beres, dengan tenaga enggak pernah tuntas, coba cek, barangkali persoalan kita itu terdapat dengan Allah, takwa belum meningkat. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang macet pun bisa didatangkan dengan cepat. Kalau anda bertanya, ya Allah, saya ingin tingkatkan takwa, dari mana mulainya? Dijawab di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Quran kalau sudah ada statement, jangan diragukan statement itu, kandungannya pasti jadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yaitu orang yang setelah menyatakan dirinya beriman pada Allah yang tak nampak dalam pandangannya, ghaib, maka dia buktikan dengan menyempurnakan salat. Yuqimuna shalah, yuqim itu sempurna salatnya. Jadi kalau ada orang tiap hari salat 5 waktu tidak pernah tertinggalkan, masalah enggak pernah tuntas, mungkin belum sempurna salatnya.